gantinya. Malu sungguh ku malu, ku bertemu kamu. Karena berulang kali ku diusir kamu. Haruskah bagaimana habis ku suka akan ada gantinya.